Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Man hafidz al-ayat falyaqra. Iqra'u. Barakallahu fiikum. Kita masih pada pembahasan ayat yang ke 96 dari surat Al-Maidah, dari surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Faliqul isbah wa ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Faliqul isbah, ay khaliq, khaliqul isbah. Kama bayyanallahu fi awal hadhihi surah, sebagaimana yang telah Allah jelaskan pada awal dari surat ini, surat Al-An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu subuh dan menjadikan malam sebagai waktu untuk istirahat dan menjadikan matahari serta bulan sebagai husbana hitungan waktu peredaran matahari, peredaran bulan, Allah Subhanahu wa taala tentukan manazilnya, tempat-tempat edarannya sebagai hitungan waktu tahun, enam atau bulan. Yang demikian itu adalah ketetapan dari zat yang maha perkasa lagi maha berilmu. Taib, kita ulas kembali. Kemarin sudah kita baca sedikit. Walamma dzakara ta'ala madata khalqil akwat dzakara minnatahu bitahyi'ati al-masakin wa khalqihi kulla ma yahtaju ilaihi al-ibadu minatia wa zulmah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sumber penciptaan makanan-makanan pokok, baik makanan pokok untuk anak Adam maupun al-bahaim yang disebutkan pada ayat sebelumnya, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang membelah biji-bijian, menumbuhkan darinya berbagai macam tanaman-tanaman maupun rerumputan sebagai makanan pokok bagi anak Adam maupun bagi binatang. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang anugerahnya, karunianya, anugerah karunia yang Allah curahkan kepada mereka, hamba-hambanya, berupa dengan Allah mempersiapkan al-masakin. Nah, tempat tinggal mereka, waktu-waktu untuk istirahat mereka. Dan Allah ciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh para hamba. Selain tempat tinggal mereka, waktu untuk istirahat mereka, juga apa yang dibutuhkan oleh hamba lainnya. Apa dari perkara yang lainnya berupa kebutuhan mereka terhadap adiyya. Adiyya, cahaya. Allah ciptakan matahari. Sehingga dengan sebab Allah Subhanahu wa taala ciptakan matahari ini, sekian banyak al-manafi', kemanfaatan yang dirasakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik oleh anak Adam manusia maupun oleh hewan, tumbuh-tumbuhan sangat-sangat sekali membutuhkan cahaya matahari. 6. Sampai pun ikan-ikan dalam keadaan kehidupannya, alamnya di air, mereka pun sangat membutuhkan adanya cahaya matahari. Namun, harus kita ingat, kita pahami bersama, sebesar apapun, sebanyak apapun manfaat yang kita rasakan dari matahari, ingatlah bahwa matahari itu adalah makhluk Allah. Sehingga jangan kita beribadah kepadanya. Ibadahlah kepada yang menciptakannya. Qala Allahu 'azza wa jalla tasjudu lisyamsi wa lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian sujud kepada matahari, demikian pula kepada bulan. Akan tapi sujudlah kepada Zat yang menciptakan matahari dan bulan tersebut. Jika kalian benar-benar kepadanya, kalian beribadah. 6. Sebanyak apapun, sebesar apapun, faedah yang kita rasakan, mereka, apa matahari dan bulan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari makhluknya saja sekian banyak manfaat, kebaikan-kebaikan yang kita rasakan, apalagi dari sang penciptanya. 6. Allah Subhanahu wa taala karim, jawad. وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَنَافِعِ وَالْمَصَالِحِ. Dan apa yang dimunculkan, yang ditimbulkan dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap matahari dan bulan, minal manafi, dari kemanfaatan-kemanfaatan, kemaslahatan-kemaslahatan. Bayi yang baru lahir sangat-sangat membutuhkan sinar matahari di pagi hari. Terasa sekali lagi musim hujan yang punya anak kecil. 6. Banyak pakaian kotor ketika hari-harinya hujan, terasa sekali repotnya. 6. Allah Subhanahu wa taala lahu syu'un, memiliki hak untuk mengatur keadaan-keadaan ciptaannya. Matahari, bulan, ada musim hujan, musim kemarau. Allah yang mengatur itu semuanya sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Faqal, maka dalam ayat ini Allah mengatakan, Faliqul isbah. Allah lah yang menciptakan waktu subuh. Ay annahu, ay kama annahu faliqul habbi wan nawa, sebagaimana Allah yang membelah, menumbuhkan biji-bijian, kadzalika huwa faliqu dzulmatil lail, demikian pula Allah pula yang membelah waktu atau yang membelah gelapnya waktu malam, ad-daji, yang gelap gulita, sya'li asyamil, asyamili lima al-wajil ard bidya'i subhi aladhi yafluquhu syai'an fa syai'a. Maka demikian pula Allah yang membelah gelapnya waktu malam yang meliputi seluruh apa yang di muka bumi ini. Ketika datang malam, maka cahaya siang yang begitu terang benderang lenyap begitu cepat. Seluruh muka bumi gelap gulita. Itu keadaan malam. Kecuali ada lampu-lampu seperti ini, kita bicara ain, waktu malam itu sendiri. Bentuk waktu malam itu memiliki sifat gelap. Nah, jangan dipersulit sendiri kalimatnya, tapi ini malam-malam ada lampu terang. Ya, karena ada lampu, coba mati lampu. Nah, enggak jadi belajar kita, gelap. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala datangkan waktu subuh, cahaya subuh, waktu siang yang membelah gelapnya waktu malam tadi sedikit demi sedikit. Nah, terbit fajar shadiq, mulailah muncul rona kemerahan di ufuk timur. Semakin menyebar rona kemerahan itu, semakin terang, terang, terang, terang, lenyap gelapnya malam. Berubah menjadi terangnya siang. Demikian pula terangnya waktu siang meliputi seluruh apa yang di muka bumi ini. Nah, kita di rumah-rumah sendiri, hafal tempat-tempat perkakas kita. Nah, ada lemari, ada bufet, ada rak piring, dapur. Ketika mati lampu, gelap gulita, bingung sendiri. Kadang kesandung-sandung kaki kita. Nah, tapi ketika datang waktu siang, begitu mudah kita melihat benda-benda tadi. Subhanallah, ini tanda barakallahu fikum, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, kamal kudratihi, sempurnanya kemampuan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, yang melazimkan memberikan konsekuensi matalib al-ilahiyah, tuntutan-tuntutan peribadahan hanya untuk Allah semata. Karena hanya Allah mampu melakukan semua itu. Adapun sesembahan-sembahan yang selain Allah, jangankan menciptakan langit dan bumi, jangankan menciptakan matahari dan bulan, jangankan menciptakan siang dan malam, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menciptakan lalat saja enggak mampu. Jangankan sendirian, rame-rame mereka saling bahu-membahu pun tak akan mampu. Menunjukkan lemahnya sesembahan teman selain Allah. Sehingga tidak ada hak sedikit pun untuk mendapatkan peribadahan. Nah, ibadah adalah hak mutlak milik Allah semata. Taib. hatta tadhhaba dhulmatul lail kulluha, sampai hilanglah gelapnya waktu malam seluruhnya. Yahluquha ardiya, yang telah dibelah oleh cahaya siang, wan nur al-am, cahaya yang meluruh, yang menyeluruh. Alladhi yatasarrafu bihi al-khalq fi masalihihim wa ma'ashihim wa ma'ayishihim wa manafi'i dinihim wa dunyahum. Nah, yang dengan datangnya waktu siang, makhluk yatasarrafu bih, dia bisa beraktivitas di siang hari dengan mudahnya untuk kemaslahatan-kemaslahatan mereka dan mencari ma'ayish, penghidupan, nafkah sesuai dengan profesi masing-masing. Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Ar-Razzaq, ay kathiru rizq, sangat banyak rizkinya. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada satu makhluk pun melainkan Allah lah yang menjamin rizkinya. Dan Allah jadikan rizki tersebut sekian banyak asbab, banyak sebab-sebab untuk bisa mengais rizki. Secara umum di siang hari itulah mereka beraktivitas. Yang nyadap, bertebaran, berhamburan menuju kebun masing-masing. Yang berdagang, begitu selesai taklim langsung ngacir. Nah, bahkan saling cepet-cepetan menuju pasar. Taib, yang dagang, yang ngantor, subhanallah. Apalagi di perusahaan-perusahaan ya kawan, subhanallah. Perusahaan-perusahaan besar, ketika siang hari, manusia kayak semut, berhamburan, cari apa ya kawan? Ma'isyah, penghidupan. Dengan berbagai macam profesinya. Tukang pulung ya siap-siap dengan alat tuang pulungnya, karung, butut, pakai besi, santel, topi, ngulung. Yang ngamen, persiapan, gitarnya, ketipungnya. Yang nyangkul, persiapan cangkulnya. Yang ternak, persiapan ngasih makan ternaknya. Subhanallah. Sekian banyak. Cara untuk mengais rizki yang kita sebagai seorang mukmin harus memperhatikan sebab yang diperbarek oleh syar'i. Adapun tadi saya sebutkan pengamen itu memang nyatanya, tapi bukan berarti saya merekomendasikan. Pertebarannya mereka di siang hari rata-rata. Malam jarang. Wa nur al-'am alladhi yatasarrafu bihi al-khalq fi masalihihim wa ma'ayishihim wa nafi'i wa manafi' dinihim wa dunyahum. Dan kemanfaatan-kemanfaatan agama mereka maupun dunia mereka. Para santri-santri di siang hari, waktu pagi berpersiapan, belajar, menghafal, setoran, murojaah. Secara umum aktivitasnya di siang hari, ajar-mengajar. Di malam hari, murojaah. Ini semua barakallahu fikum sekali lagi menunjukkan tentang kamal qudratillah. Sempurnanya kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ma kana al-khalqu Perhatikan. Muhtajina ila sukun wal istiqrar. Dan tatkala makhluk mereka membutuhkan ila sukun, membutuhkan ketenangan, wal istiqrar, kenyamanan, warohah, istirahat, alati la tatimu illa biwujudin nahar wan nur, yang itu semua tidak akan sempurna kecuali dengan sebab adanya siang, adanya cahaya, sehingga ketika di siang hari beraktivitas baik urusan diniahnya maupun dunianya, otomatis badan terasa lelah, terasa capek, sehingga dia butuh waktu istirahat. Enggak akan sempurna istirahatnya siang ini tanpa sebab adanya siang. Karena kalau tidur terus ya capek juga loh, jangan dikira. Subhanallah, kalau dihayati, direnungkan, subhanallah. Begitu sempurna ilmu Allah Subhanahu wa taala, sempurnanya kemampuannya. Kalau misalkan hanya malam saja tidur terus, dikira enggak capek orang tidur? Capek. Tidur berlebihan juga enggak sehat, juga badan capek, lesu, kusut otaknya. Sebaliknya aktivitas melulu. Itu juga capek. Lelah, letih. Maka Allah jadikan waktu ini ada waktu siang untuk beraktivitas, ada waktu malam untuk beristirahat. Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini, Allah jadikan ini semua itu berdasarkan ilmunya. Berdasarkan hikmahnya. Hikmah menuntut seperti itu. Maka tidaklah seseorang merubah dari tatanan ini semua, melainkan akan menyiksa dirinya sendiri. Satu contoh, orang yang nyabu yang haram itu, narkoba, bukan sarapan bubur. Mereka yang konsumsi sabu-sabu, sarafnya itu menuntut aktivitas terus. Dalam keadaan mata sudah sayup, badan asli sudah capek, tapi saraf menuntut aktivitas. Saya bukan mengada-ada dan bukan karena saya telah mencoba. Cerita dari si pelaku sendiri. Sampai ngomong ke saya, Pak Ustaz, saya ini kalau musim hujan kadang dikatain kurang gila sama biniku. Motor enggak ada masalah apa-apa, diotak-atik-otak-atik. Bongkar. Karena apa? Mau nyadap enggak bisa nyadap. Pohonnya basah. Apalah yang bisa dilakukan? Motor bongkar-bongkar. Nanti pasang lagi, bongkar lagi, pasang lagi. Gilo kamu. Saya dikatain gitu sama biniku. Karena apa, ikhwan? Tuntutan saraf itu maunya aktivitas terus. Apa enggak lelah yang kayak gitu? Waktu malam seru istirahat, mata melayang terus, melotot, pikiran melayang terus. Apa enggak tersiksa enggak gitu? Ikuti ikhwan syarat Allah Subhanahu wa taala, nyaman orang Allah ciptakan malam siang itu berdasarkan ilmunya dan hikmahnya kok. Maka naudzubillahi min dzalik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka dan memperbaiki keadaannya bagi mereka-mereka yang malam seringnya pada bergadang. Tak ada guna tongkrongan di atas jembatan, tongkrongan di pos-pos awam, Nah, saya bukan bicara pos ini. Awam seringnya dipakai untuk ajang apa ya kawan? Remi, gaple, sampai larut malam. Nah, alhamdulillah di pos-pos kita aman dari yang seperti itu. Karena mereka dasar untuk ibadah. Nah, kita bicara di awam. Main judi sampai larut malam, bahkan sampai pagi. Nah, mata sayup, ekonomi berantakan, ketenangan apa yang didapatkan? Bukan ketenangan, justru malah kegundah gulanaan. Nah, jadi ikhwan, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pula kepada hamba-hambanya waktu untuk beristirahat. Nah, jadi jangan ifrat, jangan tafrit. Nah, badan punya hak kapan untuk aktivitas, kapan untuk istirahat. Nah, jangan konsumsi hal-hal yang akan menutup aktivitas terus. Itu juga memadharatkan. Konsumsi yang membuat tidur terus juga memadharatkan. Nah, sehingga di manajemen kapan untuk aktivitas, kapan untuk istirahat. Alati la tatimu illa biwujudin nahar wan nur. Ja'alallahu layla sakana. Allah jadikan malam sebagai tempat untuk beristirahat. Yaskunu fihi al-adamiyun ila durihim. Yang para anak Adam mereka bertempat tinggal di rumah-rumah mereka, beristirahat di rumah-rumah mereka sehingga mereka tenang, nyaman. Badannya karena seharian aktivitas mereka di malam hari kembali ke tempat-tempat tinggal mereka untuk beristirahat. Wa manamihim dan tempat-tempat peristirahat tidur mereka. Nah, sesuai dengan keadaan masing-masing tentunya. Nah, nikmat dunia itu nikmat yang tidak sempurna. Ada yang gak bisa istirahat kecuali dalam ruangan AC, ya ada. Ya monggo, bagi yang memang seperti itu. Dan ada kemampuan. Bagi yang cukup dengan angin sepoi-sepoi atau asal silir, ya juga sesuai dengan keadaannya. Nah, gak bisa disamakan. Dikatakan nyaman kalau ber-AC, belum tentu. Nah, yang gak biasa asam malah masuk angin. Taib. Wa manamihim wal an'am. Demikian pula dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala jenis al an'am, binatang-binatang ternak. Mereka pun Allah jadikan tempat-tempat tinggal mereka, tempat istirahat mereka. Nah, kandang bahasa kitanya. Bagi binatang-binatang ternak yang peliharaan anak Adam. Bagi binatang-binatang liar pun mereka memiliki tempat untuk istirahatnya. Watuyur, demikian pula makhluk alus penawatal dari kalangan burung. Mereka pun ketika datang waktu malam kembali menuju aukarihim. Aukariha, aukar itu artinya sarang. Sarang-sarang mereka. Burung empit itu nah. Nah, kalau pagi terbang cari makan, gerombolan. Sore-sore rombongan pula pulang. Nah, ke tempat peristirahatannya. Nah. Fata'khudhu nasibaha minarohah. Sehingga mengambil bagiannya dari istirahat, ya, istirahat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, dari anak Adam, binatang ternak maupun burung, mereka beristirahat, mereka butuh istirahat. Sampai pun gajah butuh istirahat itu walaupun makhluk kuat besar. Thumma yuzirullahu dzalika bidia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hilangkan gelapnya malam tadi yang secara umum waktu untuk istirahat, Allah hilangkan dengan datangkan cahaya siang. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisa. Allah yang menutupkan malam kepada siang yang diiringi dengan cepatnya. Demikian pula ketika datang waktu siang, malam, gelapnya malam pun hilang dengan cepatnya. Berganti dengan terangnya waktu siang. Wahakadha abadan ila yaumil qiyamah. Dan demikianlah terus menerus. Silih berganti. Siang, malam, siang, malam. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dialah yang menjadikan wa huwa allazi ja'ala laila wan nahara khilfah. Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang khilfah, silih berganti. Ya, silih berganti. Allah jelaskan dalam surat Al-Furqan ayat ke-62. Terus silih berganti siang malam ma indana ila al-lail wan nahar. Tidak ada di sisi kita dari waktu-waktu ini melainkan waktu siang malam, siang malam. Nah, li hadhil ayah. Dan itu sudah cukup, sangat-sangat cukup bagi orang yang ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala, ingin beribadah kepadanya. Allah jadikan kapan waktu untuk aktivitas, untuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala syariatkan adanya zikir pagi, zikir sore, yang semua itu merupakan hajat manusia, yang dengan sebab itu mereka akan merasakan ketenangan. Nah, ketenangan jasmani, ketenangan rohani dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala dan mengimani seluruh apa yang kita diperintahkan untuk mengimaninya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita ambil pelajaran pada malam hari ini. Wa insyaAllah kita sambung. Fidasil qadim insyaAllah. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.